السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan risalah التمسك بالسنة وآثاره، di mana kita melanjutkan soal jawab dari fatwa-fatwa Al-Allamah Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. As-su'al as-sabi', pertanyaan yang ketujuh. Hal yajuzu tafsir ismillahi syakur bi'annahu al-ghafur, wa mal farqu baina hadha wa baina tafsir al-rahmati bi'iradati al-ihsan. Apakah diperbolehkan menafsirkan nama Allah Asy-Syakur bahwa Asy-Syakur bermakna Al-Ghafur? Asy-Syakur bermakna Al-Ghafur. Apakah bisa dikatakan demikian, ditafsirkan makna Asy-Syakur dengan makna Al-Ghafur? Lalu apa perbedaan antara nama Asy-Syakur dengan nama Al-Ghafur, dan apa pula perbedaan Asy-Syakur dengan tafsir yang bermakna Ar-Rahmah bi'iradatil Ihsan, kasih sayang dengan menginginkan untuk berbuat kebaikan dan memberi kebaikan? Al-Jawab, beliau menjawab rahimahullah ta'ala, hadza la yajuz, ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan menafsirkan Asy-Syakur dengan makna Al-Ghafur. Sebab meskipun keduanya merupakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan nama Allah Azza wa Jalla banyak, Asy-Syakur, Al-Ghafur, Al-Qadir, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Ar-Rahman, Ar-Rahim, banyak sekali nama-nama Allah Subhanahu wa taala, baik yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Dan setiap dari nama Allah Azza wa Jal menunjukkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ditinjau dari sisi bahwa setiap nama Allah menunjukkan kepada zat Allah Azza wa Jal, maka seluruh nama-nama tersebut sama, karena semuanya menunjukkan kepada satu zat, yaitu Allah Tabaraka wa ta'ala. Namun setiap dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengandung sifat. Mengandung sifat. Nah, sifat inilah yang kemudian membedakan antara satu nama dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Tidak sama antara nama Allah Ar-Rahman dengan nama Ar-Rahim, dengan nama Al-Qadir, Al-Ghafur, Asy-Syakur, dan yang lainnya. Disebabkan karena setiap dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifat tersendiri yang tidak terkandung pada nama-nama yang lainnya. Oleh karena itu di sini kata beliau, tidak diperbolehkan menafsirkan makna Asy-Syakur dengan makna Al-Ghafur, karena keduanya memiliki kandungan yang berbeda, yang menunjukkan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. La yajuzu an nufassira Asy-Syakur wa huwa min asma'illah Al-Ghafur bil Ghafur. Tidak diperbolehkan kita menafsirkan nama Allah Asy-Syakur, dan itu termasuk di antara nama Allah Subhanahu wa taala, dengan nama Al-Ghafur. Li'anna Asy-Syakura, sebab yang dimaksud nama Allah Asy-Syakur, huwa alladhi yu'ti wa yujazi ala fi'li ma yuhmad. Yang dimaksud Asy-Syakur bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi dan membalas terhadap setiap perbuatan yang terpuji. Ada seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla membalasnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bahagian dari kenikmatannya. Itu kandungan dari makna asy-syukur. Wa ammal ghafur fa huwa as-satiru li dzunubil ibad. Adapun al-ghafur maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menutup dosa-dosa hambanya. Jadi berbeda. Asy-syakur mengandung sifat memberi, membalas kebaikan orang-orang berbuat kebaikan. Sementara al-ghafur kaitannya dengan kekeliruan, kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan tersebut. Dari sisi makna berbeda, masing-masing menunjukkan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Farqun baina man yashkuru man ata'ahu wa man yaghfiru liman 'asa. Maka berbeda antara seorang yang Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada yang taat kepadanya, bersyukur dalam artian Allah membalasnya kebaikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kenikmatan, wa man yaghfiru liman 'asahu, dengan Allah Subhanahu wa taala mengampuni bagi siapa yang berbuat maksiat kepadanya. Fala yajuzu an yufassara hadza bihadza li dhuhuril farqi tam bainahuma. Maka tidak diperbolehkan ditafsirkan antara satu nama dengan penafsiran yang lain, karena jelas perbedaan yang demikian mencolok di antara keduanya. Ini ditinjau dari menafsirkan atau memahami asy-syakur dengan makna al-ghafur. Al-juz'u tsani min as-su'al. Sekarang bagian yang kedua dari pertanyaan, wa mal farqu baina hadza wa baina tafsiril rahmah bi iradatil ihsan? Lalu apa perbedaan antara hal ini dengan menafsirkan rahmat dengan penafsiran bi iradatil ihsan, kehendak untuk berbuat kebaikan. Sebagaimana kita terangkan bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak, yang seluruhnya menunjukkan kesempurnaan. Tidak ada satupun dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekurangan. Walillahil mathalul a'la. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna. Nah, dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut masing-masing menunjukkan sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya. Dan pada saat kita menetapkan sifat dari sifat-sifat Allah, wajib kita menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara hakiki yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak diperbolehkan seorang mentakwil, memalingkan makna dari sifat Allah Subhanahu wa taala dari makna yang sebenarnya. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatul ghadab. Allah Azza wa Jalla marah. Allah Azza wa Jalla memiliki sifat rahmah. Sifat rahmah dan yang lainnya. Maka kita menetapkan bahwa itu adalah merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diperbolehkan kita memalingkan dari makna yang sebenarnya. Adapun memalingkan makna rahmah dengan makna iradatul ihsan, kehendak untuk berbuat kebaikan, yang tujuannya adalah untuk menafikan rahmat itu sendiri, maka ini tidak benar. Atau mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti tangan Allah tabaraka wa taala, bahwa Allah memiliki tangan, lalu kemudian ditafsir bahwa yang dimaksud tangan di sini adalah kehendak untuk memberi kenikmatan, lalu kemudian mengingkari sifat al-yad secara hakiki milik Allah Subhanahu wa taala. Ini semua merupakan bentuk takwil, atau yang lebih tepat dikatakan tahrif, merubah dari makna yang sebenarnya. Merubah dari makna yang sebenarnya. Oleh karena itu para ulama ussalaf mereka sepakat dalam menyikapi ayat-ayat sifat, mereka seluruhnya menyatakan amirruha kama ja'at bila kaif. Amirruha kama ja'at, maka fahami sebagaimana datangnya. Fahami secara zahir, secara hakiki dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Asy'ariyah demikian pula Al-Maturidiyah dan yang semisal mereka, mereka ini biasa mentakwil atau mentahrif, merubah ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari makna yang sebenarnya. Karena mereka hanya menetapkan beberapa dari sifat Allah saja. Ada yang menetapkan 7 sifat. Di antara mereka ada yang menetapkan 14. Di antara mereka ada yang menetapkan sifat 20. Dan tidak keluar dari 20 sifat tersebut. Dan ini ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah. Merupakan cara-cara penakwilan yang dilakukan oleh ahlul bid'ah. Dari kalangan al-asyairah dan al-maturidiyah. Kata beliau ar-rahmatu aydan la silata laha fi mas'alati syakur wal ghafur. Sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada kaitannya dengan masalah nama Allah Asy-Syakur dan Al-Ghafur. Karena ar-rahmata ma'naha, sebab rahmat itu maknanya annahu jalla wa ala yarhamul ibada bijalbin ni'mi lahum wa daf'in niqami anhum. Yang dimaksud rahmat di mana Allah Subhanahu wa taala merahmati hamba-hambanya dengan memberikan kenikmatan kepada mereka dan menolak azab, menolak bencana-bencana atau hal-hal yang menimpa atau musibah yang menimpa hamba tersebut. Maka ini yang dimaksud dengan rahmat. Jadi di sini ada 3 hal yang sudah dijelaskan, Asy-Syakur, Al-Ghafur dan Ar-Rahmah. Asy-Syakur kaitannya dengan membalas. Membalas perbuatan yang terpuji dengan memberikan kepada mereka kenikmatan. Al-Ghafur kaitannya dengan memaafkan dosa-dosa dan kesalahan hambanya. Ar-Rahmah kaitannya dengan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Azza wa Jalla merahmati hambanya dengan memberikan kenikmatan kepada mereka dan membebaskan mereka dari bencana, musibah dan malapetaka. Wa amma tafsir ar-rahma a'ni rahmatullah bi iradati al-ihsan fa hadha ghalat. Adapun menafsirkan rahmat yaitu rahmat Allah dengan penafsiran kehendak untuk berbuat kebaikan, maka ini keliru. Ini merupakan kesalahan. Li'anna iradata al-ihsan min lawazimi ar-rahmah. Sebab kehendak untuk berbuat kebaikan itu konsekuensi dari sifat rahmat. Itu konsekuensi dari sifat rahmat. Namun itu bukan makna rahmat. Ya, jadi harus dibedakan. Al-Asy'ariyah sebagaimana yang kita terangkan, mereka tidak ingin keluar dari apa yang telah mereka tetapkan dari sifat-sifat Allah. Hayyun, na'am. Ada ikhwan, syairnya. Hayyun alimun qadirun wal kalamu lah iradatun wa kadhaka sam'u wal basar. Hayyun alimun qadirun wal kalamu lah iradatun wa kadhaka sam'u wal basar. Jadi mereka hanya menetapkan 7 sifat ini. Al-hayah, hidup, Allah itu hidup. Ilmu, Allah berilmu. Allah itu memiliki kudrah. Allah itu berbicara, al-kalam. Allah itu memiliki iradah, kehendak. Ya. Kemudian Allah memiliki as-sama', mendengar dan melihat, al-basar. Nah, setiap dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang tidak terdapat pada 7 poin ini, mereka takwil lalu mereka arahkan kepada yang termasuk di antara sifat-sifat yang mereka tetapkan. Seperti misalnya sifat tangan. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang. Kata mereka, oh bukan yang dimaksud tangan, tapi maknanya iradatul in'am, kehendak untuk memberi kenikmatan. Memang betul kehendak untuk memberi kenikmatan itu adalah konsekuensi. Konsekuensi dari makna bal yadahu mabsutatan, bahwa kedua tangan Allah itu terbentang. Itu konsekuensinya. Jika Allah Subhanahu wa taala membentangkan kedua tangannya, maka berarti Allah memberi infak kepada siapa yang Allah kehendaki, menafkahi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Namun makna dari al-yadu secara bahasa Arab itu bukan iradatul in'am, bukan kehendak untuk beri kenikmatan. Itu konsekuensinya, itu kelazimannya, namun itu bukan maknanya. Dan tidak diperbolehkan menghilangkan makna sebenarnya, makna yang hakiki dari makna al-yad. Ya, maka al-Asy'ariyah mereka mentahrif, memalingkan dari makna-makna yang sebenarnya dengan alasan bahwa mereka tidak ingin menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Walhasil bahwa al-ihsan bukan makna iradatul ihsan, kehendak untuk berbuat kebaikan. Ar-rahmah berbeda dengan makna iradatul ihsan. Ar-rahmatu sifatun dzatiyatun lillah azza wa jall. Rahmat itu sifat dzatiyah. Sifat yang tetap dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah yarhamu bihi man yasha. Allah merahmati siapa yang Allah kehendaki. Wa min athari rahmatihi iradatul ihsan ila al-khalq. Dan termasuk di antara pengaruh kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menghendaki untuk berbuat kebaikan kepada makhluknya. Wala yajuzu an nufassir ar-rahmah bi iradatil ihsan wala bil ihsani aidan. Dan tidak diperbolehkan pula kita menafsirkan rahmat dengan makna kehendak untuk berbuat kebaikan. Dan tidak pula kita menafsirkan rahmat dengan al-ihsan, berbuat kebaikan. Lianna hadhihi min muqtadayatir rahmah wa lawazimiha. Sebab ini termasuk di antara konsekuensi dari rahmat. Anak-anak itu jangan mainan. Termasuk di antara konsekuensi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa laysat hiya ar-rahmah. Dan ini yakni iradatul ihsan berbeda dengan makna rahmat. Jadi intinya ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak diperbolehkan untuk dipalingkan dari makna yang sebenarnya. Ya. Tidak diperbolehkan untuk ditakwil, dirubah dari makna yang sebenarnya, karena ini kesesatan dan menyelisih manhajus salaf. Menyelisih manhajus salaf, para ulama salaf mereka sepakat untuk beriman dengan setiap apa yang datang dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkenan tentang nama-nama Allah, demikian pula sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang ke-8, hal yajuzu bay'u wa syira' al-hayawanat al-manawiyah min al-hayawan al-dhakar wa idkhaluha fil hayawan al-untha biqasdi al-injab. Apakah diperbolehkan jual beli al-hayawanat al-manawiyah, yakni mani, ya, jual beli sperma dari hewan jantan? Apa hukumnya? Apakah diperbolehkan jual beli, yakni memperjual belikan sperma dari hewan jantan untuk dimasukkan ke dalam hewan betina, dengan maksud agar kemudian hewan betina tersebut melahirkan? Apakah diperbolehkan? Misalnya seorang jual sperma yang telah dipersiapkan, ya, lalu kemudian seorang memiliki hewan betina, kambing misalnya, kambing betina. Dia tidak memiliki kambing jantan. Apa hukumnya seorang yang berjual beli demikian? Dia menawarkan kepada para peternak hewan untuk membeli dari sperma tersebut. Jadi spermanya saja yang dimasukkan ke dalam rahim hewan-hewan betina tersebut dengan cara tertentu, dengan harapan agar kemudian hewan betina ini bisa melahirkan. Al-jawabu Beliau menjawab, "Tsabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu naha 'an 'asbil fahl, yakni dhirabahu." Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau melarang seseorang melakukan asbul fahl. Yang dimaksud asbul fahl, asb yani dirab, ya dirab, yang dimaksud dirab yani hewan jantan. Al fahl itu hewan jantan yang disewakan, kepada seorang peternak hewan yang dia memiliki betina misalnya. Nah, dia cuma punya jantan. Gimana? Saya sewakan padamu hewan jantan saya ini, ya, agar kemudian dia bisa membuahkan hewan betina milik kamu selama 3 hari misalnya. Ya, selama 3 hari di satu kandangkan. Dengan harapan semoga dengan berkumpulnya, ya, kumpul kambingnya, bukan kumpul keboknya, ini kumpul kambingnya ini, ya, itu diharapkan ada hubungan. Ya, kalau kemudian dari pihak pemilik kambing jantan, ya tentu mendapatkan upah, mendapatkan bahagian. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Kenapa demikian? Sebab hal ini mengandung gharar. Mengandung gharar. Artinya ada sesuatu yang tidak jelas. Kenapa hewan jantan ketika dikumpulkan bersama dengan hewan betina? Apakah bisa dipastikan dia akan membuahkan si hewan betina? Ya. Belum tentu kan? Belum tentu terjadi hubungan. Boleh jadi hewan jantan ini tidak senang kepada hewan betinanya. Ya, mungkin menurut dia jelek atau semisalnya. Ya. Akhirnya enggak, dia tidak ingin mendekati misalnya, atau ada sebab-sebab yang lain yang menyebabkan hewan jantan ini tidak ingin mendekati hewan betina tersebut. Kalau selama 3 hari 3 malam misalnya disewakan, tidak mendapatkan manfaat sama sekali, sehingga merugikan. Jadi bisa menguntungkan, bisa pula merugikan. Nah, sehingga dari sisi ini tidak diperbolehkan. Kalaupun dia berhubungan, belum tentu menghasilkan, iya kan? Tidak setiap hubungan itu selalu menghasilkan. Nah, ini disebabkan karena adanya gharar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli secara gharar sesuatu yang tidak jelas. Tidak jelas hasilnya, tidak jelas keadaannya, bisa mendapatkan apa yang diinginkan, bisa pula tidak. Maka ini haram. Kata beliau, wa hadza min jinsi, ini juga termasuk ke dalam hal ini. Seorang jual beli mani. Mani ini bisa membuahkan sperma, bisa membuahkan, bisa pula tidak membuahkan. Bal huwa ablaghu fi nahyi anhu. Bahkan hal yang seperti ini kata beliau itu lebih terlarang. Lebih terlarang. لأن عسب الفحل قد يضر الفحل وأما هذا فإنه لا يضر. Ya. Sebab asbul fahl menyewakan hewan jantannya untuk dihubungkan dengan hewan betina itu terkadang mendatangkan kemudaratan bagi si hewan jantan. Jadi dilihat dari sisi ini rugi pemilik hewan jantannya karena bisa jadi memudaratkan hewan jantannya. وأما هذا فإنه لا يضر. Adapun ini sperma, dia hanya menjual sperma. Tidak ada kemudaratan sama sekali. Tidak mudaratkan sama sekali. Jadi keuntungan terus yang dia dapatkan. Nah, maka ini lebih terlarang kata beliau. Tidak diperbolehkan. Wala ibrata bima yaf'aluhu man la yadaini bil Islam, dan tidak perlu seorang menoleh pada perbuatan orang-orang yang tidak mengenal Islam. Li'anna ha'ula'i la yahummuhum syai'un fa yuqalu inna bi'a hadhihi al-asya' mithlu 'asbil fahl. Sebab mereka, orang-orang yang bukan dari kalangan kaum muslimin, tidak mementingkan masalah syariat. Yang terpenting bagi mereka harta, mengumpulkan uang. Ya. Adapun ini ditinjau dari sisi syariat haram, itu bukan tujuan mereka. Mereka tidak memandang hal tersebut. Maka dikatakan inna bai'a hadhihi al-asya' mithlu asbil fahl wa qad nahaa Nabi sallallahu alaihi wa sallam anhu. Ya. Maka dikatakan menjual hal-hal yang seperti ini, menjual sperma hewan, maka ini hukumnya sama seperti meminjamkan hewan jantannya, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari melakukan hal tersebut. Wa asyaddu min dzalika wa ankaru minhu, dan yang lebih mungkar lagi dan yang lebih diharamkan lagi, an tubaa hayawanatul bashar lil insan alladhi la yunjib liyunsab hadzal janin ilaih. Lebih buruk lagi, lebih mungkar lagi, dijualnya sperma manusia. Sperma milik manusia dijual, diperjualbelikan. Lalu diserahkan pada orang yang selama ini tidak mampu untuk menghasilkan, tidak mampu untuk membuahkan istrinya. Lalu kemudian dinisbatkan kepadanya. Ya, padahal itu sperma bukan milik dia. Namun dia membeli sperma entah dengan cara bagaimana, saya juga kurang paham. Ya, bagaimana caranya, lalu kemudian dia berhubungan dengan keluarganya. Namun pada hakikatnya yang masuk ke dalam rahim keluarga yang tersebut adalah sperma milik orang lain yang dijual kepadanya. Sehingga tatkala membuahkan, maka janin itu dinisbahkan kepada suaminya tersebut, padahal itu bukan miliknya. Fa inna hadza min akbaril kaba'ir, maka ini termasuk di antara dosa yang paling besar, waliyadu billah, karena itu bukan miliknya, tidak diperbolehkan. Ya, maka ini ma'asyara alaikum rahimakumullah merupakan perkara yang diharamkan. Demikian pula yang disebut dengan tiflul umbubah, bayi tabung. Ya, apabila seorang wanita tidak mampu dibuahkan oleh suaminya, maka dilakukan dengan cara tertentu di mana suami tersebut mengeluarkan spermanya, lalu kemudian diusahakan untuk dimasukkan ke dalam rahim dari pihak istrinya. Nah, hal yang seperti ini, ya, meskipun kalau bisa dipastikan bahwa sperma itu benar-benar milik suaminya, maka mungkin tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan dari sperma milik orang lain. Namun kenyataannya, para ulama menerangkan bahwa prakteknya, kenyataannya tidak seperti itu. Dalam artian seringkali terjadi pertukaran sperma bukan milik suaminya, lalu kemudian diberikan kepada istrinya. Ini juga merupakan hal yang mungkar. Maka menghindari hal tersebut itu lebih berhati-hati, ya, lebih menjaga kehormatan, lebih menjaga agama seorang. Nah, karena jangan sampai kemudian hal-hal yang dikhawatirkan itu menyebabkan terjadi kerusakan dalam rumah tangga pula. Tuduhan, ya, suaminya berkulit putih misalnya, tiba-tiba yang muncul hitam. Ya, kita tidak mengingkari, mungkin saja. Ya, mungkin dari keluarga-keluarganya yang lain, ya kan? Nah, akan tapi disebabkan karena spermanya tersebut dibuahkan, diolah dengan cara yang berbeda, yang kemudian bisa saja terjadi perubahan yang bukan milik suaminya, lalu kemudian dimasukkan ke dalam rahim istrinya. Dan ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, meninggalkan itu lebih baik. Nah, dan perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki berupa anak-anak yang saleh. Jika masih belum diberi keturunan, ya bersabar dengan memperbanyak ibadah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian Allah memberi kemudahan kepadanya mendapatkan keturunan. Pertanyaan yang ke-9, ma huwa rajihu fi aqwali salaf rahimahumullah jami'an fi qawlihi inna Allah khalaqa Adam ala suratihi afiduni jazakumullah khairan. Apa yang rajih dari perkataan para ulama salaf rahimahumullah tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menciptakan Adam ala suratih, menciptakan Adam dalam bentuknya, ya, dalam bentuknya. Nah, bentuknya ini dhamir, kata ganti ini kembalinya kemana? Ini yang akan beliau terangkan. Hadis ini sendiri adalah hadis yang sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, datang dari hadis Abu Hurairah dan yang lainnya. Al-jawab, beliau menjawab, as-su'alu hadha muhim, la lidhati su'al. Pertanyaan ini penting, bukan dilihat dari pertanyaan itu sendiri, walakin muhimmun min haythu innal wajib alayna al-iman wa taslim lima ja'a fil Qur'an wa sunnah min sifatillah. Namun pentingnya pertanyaan ini ditinjau dari sisi kewajiban kita. Kewajiban kita dalam menyikapi ayat-ayat dan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita adalah beriman dan menerima sepenuhnya apa saja yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang kaitannya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala nas'alu kaifa walima. Jangan kita mempertanyakan mengapa kok hadis ini menyatakan demikian, mengapa ayat ini demikian, dan enggak perlu kita mempertanyakan kaifa walima. Bagaimana dan mengapanya? Nah, apa yang disebutkan oleh Allah sudah kita menerima sepenuhnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah marah, kita terima. Kalau Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Allah murka, kita terima. Kalau Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Allah memiliki pendengaran, penglihatan, Allah memiliki tangan, kita terima. Kita beriman. Demikian pula yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Sebab yang kaitannya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara perkara ghaib yang kita tidak mengetahui kecuali dengan jalur dalil. Dalil dari yang Maha mengetahui perkara ghaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang tentu lebih berilmu tentang dirinya sendiri. Demikian pula melalui jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak berbicara dengan hawa nafsu, namun apa yang beliau sampaikan adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau. Sehingga pada saat datang kepada kita satu nas, apakah itu ayat ataukah hadis, yang pertama kali yang harus menjadi sikap kita adalah menerima. Jangan ragu menolaknya. Tentang permasalahan apakah kita bisa memahami, nah ini urusan kedua. Terima terlebih dahulu, imani, yakini sepenuhnya. Wala nas'al kaifa walima. Jangan kita mempertanyakan kenapa kok demikian, ya. Bagaimana sih sifat Allah itu? Jangan. Li'anna su'ala wa ta'ammuqa fi hadhihi al-umuri al-ghaibiyyah qad yahliku bihi al-insan. Sebab mempertanyakan dan memperdalam perkara-perkara yang sifatnya ghaib ini menyebabkan manusia terjatuh dalam kebinasaan. Fa yu'addi ila al-inkar aw at-tamtsil. Yang dapat menyebabkan dia mengingkari sifat-sifat Allah atau bahkan menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya. Akhirnya dia terjatuh ke dalam salah satu dari dua penyimpangan. Apakah menta'til, mengingkari sifat Allah, atau sekalian dia mentashbih, mentamfil, menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Dan kedua-duanya adalah penyimpangan dan kesesatan. Nah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalaqa Adam ala suratih. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam bentuknya. Dalam bentuknya. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, ala suratir Rahman. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dalam bentuk Ar-Rahman, dalam bentuk Allah. Ya. Sesuai dengan suratul Rahman, yani surahnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kok kita mengimani hadis ini? Wa hadzal lafdhu thabitun fil Bukhari. Kata beliau, lafaz ini sahih dalam Sahihul Bukhari. Yani ala surati Ar-Rahman. Ala surati Ar-Rahman. Bahwa Allah menciptakan Adam dalam bentuk Ar-Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis ini sahih. Para ulama tidak ada yang menolaknya. Ya. Para ulama ussalaf mereka menerima hadis ini sepenuhnya. Dan mereka tidak pernah mempertanyakan tentang makna dan kandungan yang terdapat dalam hadis ini. Hal sahabat radhiyallahu anhum sa'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam anil ma'na au qabiluhu au wasallamu bih. Apakah para sahabat radhiyallahu anhum mereka mempertanyakan tentang makna hadis ini atau mereka menerimanya dan berserah diri sepenuhnya menerima, tidak menolaknya? Ternyata tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa para sahabat mempertanyakan, bagaimana sih kok bisa Allah menciptakan Adam dalam bentuk Ar-Rahman. Kata beliau, jawabannya astani bila syak. Jawaban yang kedua, bahwa para sahabat menerima dengan sepenuhnya, mereka tidak mempertanyakan hadis ini. Walam na'lam anna ahadan minas sahabat qala ya Rasulullah mal murad bi suratih. Dan kita tidak mengetahui ada seorang pun dari kalangan para sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan suratihi? Allah menciptakan Adam dalam bentuknya. Apa yang dimaksud dalam bentuknya? Qabilu. Yang ada para sahabat menerima. Lakinnahum banau ala aslin azim wa huwa adamul mumatsalah. Akan tetapi para sahabat menerima dengan sepenuhnya, namun mereka sudah punya prinsip. Prinsip yang kokoh, prinsip yang agung, yaitu tidak serupa antara Allah dengan makhluknya. Itulah prinsipnya. Ya. Sehingga apa saja dalil-dalil yang datang dari Al-Quran, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan pada mereka yang terlihat kok seperti ada penyerupaan, maka mereka mengimani dengan sepenuhnya dan mereka tidak menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya. Dalil apa saja? Nah, beginilah cara para sahabat itu beriman. Lian Allah Ta'ala qal, karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah dengan sesuatu apapun. Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Hatta law qulna bi thubuti surah. Meskipun kita di sini menyatakan bahwa yang dimaksud surah di sini kembali kepada Allah, Suratul Rahman. Allah menciptakan Adam dalam bentuk dalam Suratul Rahman. Fa innana najzim bi annaha la tumathilu suratal makhluq. Maka di sini kita memastikan bahwa yang dimaksud bentuk di sini bahwa Allah tidaklah serupa dengan bentuk makhluk. Wa anna surata Adam la tumathilu suratallah azza wa jall. Bahwa bentuk Adam itu tidak akan serupa dengan bentuk Allah Subhanahu wa taala, meskipun Nabi mengatakan innallaha khalaqa Adam ala suratir Rahman. Allah menciptakan Adam dalam bentuknya Ar-Rahman. Tidak mesti harus sama. Tidak mesti bahwa penciptaan Adam seperti itulah Allah Subhanahu wa taala. Bentuk Adam begitulah bentuk Allah. Tidak. Bukan itu yang dimaksud. Nah, sekarang beliau menerangkan. Araitum qaula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kalian mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala zumratin tadkhulul jannah ala surati al-qamar lailatal badr. Sesungguhnya kelompok yang pertama kali masuk ke dalam surga ala surati al-qamar. Jadi manusia yang pertama kali masuk ke dalam surga dalam bentuk bulan purnama. Mereka seperti bulan purnama gitu. Masuk surganya. Hah? Bulat gitu. Apakah tubuh mereka bulat? Ya. Bentuknya seperti bulan purnama. Bukan itu yang dimaksud. Ya. Hal yalzam min qawlika. Apakah mesti dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ala suratil qamar lailatul badar bahwa mereka ini masuk ke dalam surga dalam bentuk bulan di malam purnama? At-tamatsul mengharuskan persis sama. Ya. Apakah seperti itu? seperti bulan. Bulan enggak ada hidungnya, enggak ada mulutnya, enggak ada kakinya, enggak. Apakah begitu mereka masuk dalam surga? La yalzam, enggak mesti. Tidak mesti demikian, iya kan? Nah. Fa nahnu nu'min, oleh karena itu kita beriman bi anna Allah khalaqa Adam ala suratihi lakin biduni mumatsalah. Kita mengimani bahwa Allah menciptakan Adam dalam bentuknya, namun bukan berarti disamakan. Persis bentuk Adam seperti bentuknya Allah Subhanahu wa taala. Lil ayatil muhkamah, berdasarkan firman Allah yang muhkam, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah suatu apapun. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi enggak mesti sama. Ya. Nah. Wa qala ba'du salaf innal ma'na ala suratih ya'ni anna Allah ta'ala ikhtara hadhihi surah fi ahsani taqwim. Adapun yang dimaksud bahwa Allah menciptakan Adam dalam bentuk Ar-Rahman, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih bentuk manusia ini, bentuk Adam alaihissalam, dalam bentuk yang terbaik. Khalaqal insana fasawwarahu wa addalah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan Allah membentuknya dan menyempurnakan pembentukannya. Fala yanbaghi li hadhihi as-surah allati i'tana Allah azza wa jalla an tuqabbah aw tudrab. Maka tidak sepantasnya bentuk yang Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan bentuknya tersebut dalam penciptaannya, lalu kemudian dijelekkan atau dipukul. Ya. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, "Idza qatala ahadukum akhahu falyajtanibil wajha." Apabila salah seorang kalian memukul saudaranya, maka hendaknya dia menjauhi memukul wajah. Subhanallah, dalam memukul aja ada adabnya. Ya, enggak sekedar emosi gitu pukul sembarangan. Jangan memukul wajah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam ala suratih, dalam bentuknya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah menyempurnakan ciptaan manusia itu. Allah mengindahkan ciptaannya, tidak sepantasnya lalu kemudian seorang memukul sesuatu yang Allah ciptakan dalam bentuk yang terbaik. Ya. Atau mengatakan kepadanya, qabbahallahu wajhak, semoga Allah memburukkan wajahmu. Tidak diperbolehkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dalam bentuknya. Ya, dari sisi ini. Sebagian para ulama juga menerangkan bahwa yang dimaksud khalaqa Adam ala surati, ya, bahwa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla, Allah memiliki penglihatan, Allah memiliki pendengaran, maka begitulah Allah menciptakan Adam memiliki penglihatan dan pendengaran. Allah memiliki tangan, maka demikian pula Adam memiliki tangan. Allah Subhanahu wa taala memiliki jari jemari, maka Allah menciptakan Adam memiliki jari jemari, namun tidak sama antara sifat makhluk dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hal nama bisa sama, namun pada hakikatnya tentu berbeda. Ya. Sehingga seorang beriman mengimani apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menciptakan Adam dalam bentuk Ar-Rahman, namun bukan berarti bahwa yang dimaksud di sini adalah at-tamatsul, menyamakan antara sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Nabiullah Adam. Lakinn al-qaul al-awwal aslam, namun pendapat yang pertama itu lebih selamat. Pendapat yang pertama itu lebih selamat. Maksudnya apa? Ya, kita menetapkan beriman. Ya, namun tidaklah mesti sama. Kalau dikatakan bentuk Allah ala suratul rahmah, bentuk Adam alaihissalam dalam bentuk Ar-Rahman, tidak mengharuskan ada kesamaan. Li'anna al-qawl al-thani fi syai' min at-ta'wil, sebab pendapat yang kedua ini ada semacam penakwilan. Fal akhdhu bil qawl al-awwal anna Allah khalaqa Adam ala suratihi ala haqiqatihi walakin biduni mumatsalah. Akan tetapi mengambil pendapat yang pertama dengan meyakini bahwa Allah menciptakan Adam dalam bentuknya secara hakikat, namun tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini lebih utama. Nah, pertanyaan yang ke-10. Qala ba'dul ulama al-athbat rahimahumullah. Para ulama yang terpercaya mereka mengatakan, inna aqwa dalil fi raddil majazi fil Qur'an anna al-majaza yajuzu nafyuhu wa laysa fil Qur'ani ma yajuzu nafyuhu. Ashkala alayya fadilat asy-syekh anna fil Qur'ani akhbaran wa ma aktsaraha والخبر هو ما يصح أن تقول لصاحبه فيه صادق أو كاذب وليس في القرآن ما يجوز تكذيبه أفيدونا جزاكم الله خيرا. Jadi kesimpulan dari pertanyaan ini, dia mempertanyakan tentang masalah majaz. Nah, ya ini kaitannya kepada pembahasan usulul fiqh. Apakah di dalam Al-Quran ada majaz atau setiap ayat-ayat yang di dalam Al-Quran Al-Karim itu haqiqah? Untuk memahami permasalahan ini, ya terpaksa kita harus menyinggung sedikit apa yang dimaksud majaz. Para ulama al-balaghah tatkala mereka menerangkan permasalahan al-kalam, sebuah ucapan itu, kata mereka, terbagi menjadi dua. Ada yang disebut hakikat, ada yang disebut majaz. Ya, ada yang disebut majaz. Hakikat yaitu apa yang zahir yang terdapat dalam sebuah ucapan. Misalnya saya mengatakan singa itu meraung-raung sambil masuk hutan. Maka apa yang kita bayangkan? Singa itu meraung-raung sambil masuk hutan, berarti apa singa ini? Singa ini singa, si raja hutan. Ya, dengan ciri-ciri rambutnya gondrong dan seterusnya, ya kan? Yang sebagaimana yang kita ketahui, itulah singa. Itu hakikat ucapan. Ya, yang ketika ucapan itu disebut, maka pemahaman kita menuju kepada sesuatu itu. Tapi kalau misalnya saya mengatakan, kemarin kami menghadiri acara singa yang sedang berkhutbah di atas podium. Singa sedang berkhutbah di atas podium. Kira-kira terbayangkan gak yang dimaksud singa itu dari hutan tiba-tiba lompat ke podium terus ceramah innalhamdalillah. Tentu bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Maksudnya apa berarti? Singa ini. Singa ini biasanya lambang terhadap seseorang yang pemberani. Yang kalau dia berpidato, dia berapi-api, semangat. Hamzah, ya, dikenal dengan sebutan apa? Singa padang pasir, katanya. Singa gurun, singa padang pasir. Tapi orang, bukan singa hewan. Nah, kata mereka, singa di sini itu namanya majaz, perluasan bahasa, bukan hakikat. Sebab hakikat singa itu adalah hewan. Ketika dipindahkan makna singa itu kepada orang yang berpidato, yang berapi-api ketika dia berpidato, maka ini sudah majaz. Jadi bahasa kiasan. Nah, mereka membagi ucapan itu dalam bahasa Arab, ada yang hakikah, ada yang majaz. Nah sekarang di dalam Al-Quran Al-Karim, apakah ada majaz? Nah, ini perselisihan yang cukup panjang lebar yang dibahas oleh para ulama. Apakah di dalam Al-Quran Al-Karim ada majaz? Atau seluruh lafad-lafad yang terdapat dalam Al-Quran seluruhnya hakikah? Maka para ulama dalam hal ini berselisih. Di antara para ulama ada yang mengatakan tidak ada pembagian. Ya, bahasa itu menjadi hakikat dan majaz. Semua bahasa Arab semuanya hakikat. Semuanya hakikat. Tidak ada yang majaz. Ya, tinggal setiap lafaz itu disesuaikan dengan konteks pembicaraan yang ada. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Sebagian para ulama mengatakan ada dalam bahasa Arab itu ada. Tidak bisa diingkari bahwa di dalam bahasa Arab ada hakikat, ada majaz. Akan tetapi di dalam Al-Qur'an itu tidak ada. Di dalam Al-Qur'an tidak ada. Dan semua ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an seluruhnya hakikat, hakikat, tidak ada yang majaz, tidak ada bahasa kiasan. Dan ini yang dikuatkan oleh Al-Allamah Syinqiti rahimahullah taala. Dan beliau membela pendapat ini, membenarkannya dengan pembahasan cukup panjang lebar. Ya, dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan dan yang lainnya. Jadi ini permasalahan majaz. Nah, sekarang ketika dikatakan bahwa yang dimaksud majaz adalah sesuatu yang bisa dinafikan, sesuatu yang bisa ditiadakan. Ya, apakah di dalam Al-Qur'an ada yang boleh dinafikan? Tentu tidak diperbolehkan. Di dalam Al-Qur'an tidak boleh ada yang diingkari. Tidak diperbolehkan ada yang dinafikan. Nah, lalu bagaimana dengan berita-berita? Kata penanya ini, di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah. Padahal yang namanya kisah, yang namanya berita, bisa didustakan atau dibenarkan. Masa dikatakan bahwa di dalam Al-Quran Karim ada sesuatu yang bisa dibenarkan, bisa pula didustakan? Nah, ini syubhat. Maka di sini beliau menjawab, anna ma'na qawli ulama alladhina fassaru al-khabara بأنه لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب مرادهم نفس الخبر. Bahwa makna dari perkataan ulama yang mereka menafsirkan al-khabar, ya, yang dimaksud berita secara bahasa, adalah sesuatu yang bisa dikatakan kepada orang yang mengucapkannya, kamu dusta atau kamu benar. Itu yang dimaksud khabar, atau kita terjemahkan maknanya berita. Karena di dalam bahasa Arab itu al-kalam, ucapan itu bermacam-macam. Ya. Ada khabar, ada insya. Ada khabar, ada insya. Khabar kalau kita terjemahkan berita, sesuatu yang bisa dikatakan dia berdusta atau dia benar. Tapi kalau insya, sesuatu yang tidak bisa disifati berdusta atau berkata benar. Misalnya begini. Ya. Saya berkata kepada seorang, siapa namamu? Siapa namamu? Bisa enggak kita mengatakan pada orang itu, dusta kamu? Hah? Bisa enggak? Ya enggak bisa, orang bertanya kok. Kamu di mana sih tinggal? Ah, benar kamu. Ya enggak bisa kan? Enggak nyambung. Ya. Kalau ada yang mengatakan, kamu benar, kamu dusta, terhadap pertanyaan, ini berarti ada yang harus dibenarkan di telinganya gitu. Kenapa? Gak nyambung. Pertanyaan, perintah, ya, dan yang semisalnya, itu sesuatu yang tidak bisa disifati kamu benar atau kamu dusta. Yang bisa dikatakan kamu benar, kamu dusta, itu berita. Oh, kemarin ada kejadian di rapak, mobil tabrakan. Oh iya, benar kamu. Ah, ini betul. Itu namanya khabar. Itu namanya berita. Atau ada seorang memberitakan, kelandasan terjadi tabrakan. Kapan? Kemarin. Oh, enggak benar. Saya seharian di sana. Enggak ada terjadi sama sekali. Kamu bohong. Bisa. Ini namanya khabar. Ya. Nah, kata beliau, makna perkataan ulama ketika mereka menjelaskan khabar, yang dimaksud berita itu adalah sesuatu yang bisa disifati pada yang mengucapkannya, kamu benar atau kamu dusta. Maksudnya berita itu sendiri, asal hukum berita, bisa didustakan, bisa pula dibenarkan. Biqad'in nazar anil qail, tanpa melihat siapa yang mengucapkan. Tanpa melihat siapa yang mengucapkan. Tapi kalau melihat pada siapa yang mengucapkan, maka dilihat. Kadang-kadang kita bisa memastikan kebenarannya, tidak boleh kita mengatakan dusta. Misalnya, yang memberitakan Allah. Yang memberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kita mengatakan ada kemungkinan dusta. Enggak, pasti benar. Pasti benar, meskipun asal hukum berita bisa dibenarkan dan bisa didustakan. Tapi begitu kita melihat kepada yang mengucapkan, kalau yang mengucapkan itu maha benar dengan segala firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, maka pasti benar. Tak ada kemungkinan dusta. Nah ini. Atau yang mengucapkannya, dia mengucapkan satu kalimat yang jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka kita pastikan kamu dusta. Nah ini. Jadi begitu melihat kepada yang mengucapkan. Ya'ni annahu ma yasihu ayyuqala fihi shadiqun aw kadhib. Yaitu sesuatu yang bisa dikatakan orang bahwa sesuatu itu jujur ataukah dusta. Bi'tibaril khabari nafsihi la bi'tibaril mukhbir bihi. Ini apabila ditinjau dari berita itu sendiri. Asal hukum beritanya. Tidak ditinjau dari yang memberitakan. Misalnya, khabarullah azza wajal, berita yang datang dari Allah, la yahtamilu abadan ayyuqala fihi innahu kadhib. Maka tidak ada kemungkinan dikatakan itu dusta. Tidak ada kemungkinan. Wa khabaru Musailamah al-kadzdzab alladzi da'a annahu rasul. Adapun berita Musailamah, si pendusta yang mengaku sebagai rasul, maka tidak mungkin kita mengatakan dia jujur, pasti dustanya. Nah, jadi ini berkenaan tentang permasalahan berita. Jadi dalam Al-Qur'an tidak ada satupun di dalam Al-Quran yang bisa kita katakan ada kemungkinan salah, ada kemungkinan dusta. Itu tidak benar. Al-Quran Karim, la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak ada kebatilan sedikit pun dari sisi manapun. Semuanya benar. Tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan dalam pemberitaan. Tidak ada. Semuanya benar. Allah Subhanahu wa ta'ala maha benar dengan segala firman-Nya. Jadi tidak ada kemungkinan dusta. Wa amma mas'alatul majaz fil Qur'an wa fi ghairil Qur'an. Adapun permasalahan majaz, apakah dalam Al-Qur'an itu ada, apakah pada selain Al-Qur'an itu ada majaz atau tidak, fa hadza mawdhi'u khilaf. Ini memang merupakan perselisihan yang terjadi kalangan para ulama. Wal khilafu fihi tawilun 'arid. Khilaf, perselisihan dalam hal ini panjang lebar. Jadi kalau enggak paham wajar. Jadi kalau enggak paham penjelasan ini wajar, karena memang ini permasalahan yang dibahas oleh para ulama panjang lebar, masalah majaz. Walakin yajibu an na'lam anna al-alfaz qawalib lil ma'ani. Namun wajib kita mengetahui bahwa setiap lafaz itu mengandung makna. Lafaz-lafaz itu ibaratnya seperti bejana yang di dalamnya terdapat makna-makna. Qawalib lil ma'ani. Wa anna siyaqat hiya allati tuhaddidul ma'na, dan konteks sebuah ucapan itulah yang menentukan maknanya. Fal kalimatu fi makaniha wa fi siyaqiha hasaba ma yadullu alaihi siyaq biqat'in nazar an lafdhiha. Maka sebuah kata ya itu pada posisinya, pada konteksnya tergantung yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut tanpa melihat kepada lafadznya. Kadang-kadang lafadznya sama, tapi ketika kita memasukkannya berbeda artinya. Seperti yang kita contohkan tadi, singa. Ya. Singa masuk ke dalam hutan, ya. Kita bisa mengetahui sambil meraung-raung. Maka singa di sini difahami itu hewan. Singa berkhutbah di atas podium, lain lagi. Sama-sama menggunakan lafaz singa, namun ketika dihubungkan kepada kalimat menjadi berbeda makna dan berbeda hakikatnya. Maka demikianlah setiap lafaz-lafaz yang terdapat di dalam bahasa Arab. Wa idza qulna bi anna hadha huwa haqiqatul kalam zalat anna ishkalatun katsirah. Nah, kalau kita mengatakan bahwa inilah hakikat dari ucapan. Semua bahasa Arab hakikat, tidak ada yang majaz. Kalau ini kita fahami kata beliau, maka sudah hilang berbagai macam problem yang kadang menjadi problem bagi sebagian. Seperti contoh al-qaryah. Al-qaryah, kampung. Qaryah itu artinya kampung. Yuradu biha ahlul qaryah wa yuradu biha al-bina'ul mujtama'. Kata-kata al-qaryah, kampung, itu ada beberapa kemungkinan. Kadang-kadang yang dimaksud kampung, penduduk kampung. Disebut kampung. Ya. Dan terkadang pula yang dimaksud kampung, bangunan-bangunannya yang ada di kampung tersebut. Ini Bagaimana cara kita mengetahui ini yang dimaksud penduduk kampung, ini yang dimaksud adalah bangunannya, kampungnya? Ya, tergantung dari konteks kalimat yang ada. Konteks kalam dalam sebuah ucapan. Misalnya, dalam surah Al-Ankabut ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna muhliku ahli hadhil qaryah." Sesungguhnya kami membinasakan penghuni kampung ini, al-qaryah. Ah, jelas yang dimaksud di sini kampung yang dimaksud yaitu bangunan-bangunannya. Karena disebutkan penghuni kampung ini. Berarti kampung tersebut yang dimaksud yaitu bangunannya. Ya, kami membinasakan penghuninya yang tinggal di bangunan-bangunan tersebut. Namun terkadang yang dimaksud penduduk kampung itu sendiri. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf, was'alil qaryata allati kunna fiha. Ini tatkala saudara-saudara Nabi Allah Yusuf mereka datang kepada ayahnya. Mereka mendatangi ayahnya Ya'qub alaihissalam. Karena mereka meninggalkan Yusuf yang menyebabkan ayahnya semakin bersedih. Lalu mereka menceritakan apa adanya, mereka menceritakan hakikat yang terjadi, ya, dan mereka ingin menegaskan, kalau engkau tidak percaya wahai ayah kami, was'alil qaryah, tanyakanlah kepada kampung yang kami kemarin di sana, yang kami lalui kemarin, tanyakan kepada kampung. Maksudnya apa? Tanyakan kepada kampung. Datangi dinding lalu bertanya. Datangi bangunan-bangunan lalu bertanya. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah penduduk kampungnya. Tanyakan kepada kampung, yaitu penduduk yang ada di kampung itu. Yang kemarin kami berada di sana. Jadi kata Al-Qaryah itu sendiri, kadang bermakna penduduknya, kadang bermakna bangunannya. Bagaimana cara kita mau tahu? Ya, lihat konteks kalam. Ya, sibaquha wa siyaquha lihaquha. Fatara hadhihi al-kalimah fi mawdi', maka engkau melihat kata ini pada satu tempat, yajibu tafsiruha bi annaha al-bina'ul mujtama', maka wajib ditafsirkan dimaksud adalah bangunan. Namun pada tempat yang lain, yajibu an tufassara bi annaha ahlul qaryah, wajib ditafsirkan dimaksud adalah penduduk kampung. Nah, dan tidak mungkin bagi seorang yang berakal mengatakan inna qaula abna'i yaqub li abihim, bahwa perkataan anak-anaknya Yakub kepada ayahnya, was'alil qaryah allati kunna fiha, tanyakanlah kepada kampung yang kami kemarin berada di sana, la yumkin li ayyi aqilin ay yaqul inna ma'naha yahtamilu ay yuridu ay yadhhaba yaqub ila al binayat wal judran yas'aluha. Maka tidak mungkin orang yang berakal mengatakan bahwa maknanya ada kemungkinan bahwa Yakub akan mendatangi bangunan-bangunan tersebut, dinding-dinding itu, untuk bertanya kepadanya. La yumkinu hadza. Maka tidak mungkin hal ini. Jadi masing-masing dari kata harus disesuaikan pemahamannya berdasarkan konteks kalam. Wa hadha huwa alladhi ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah annahu la majaza fil lughah wala fil Qur'an. Dan inilah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tidak ada majaz dalam bahasa Arab dan di dalam Al-Qur'an. Tidak ada majaz sama sekali. Karena kalimah yatahaddadu ma'naha bi siyaqiha. Sebab satu kata itu akan bisa diketahui maknanya berdasarkan konteksnya. Wa idza tahaddada ma'naha bi siyaqiha sarat haqiqatan fi siyaqiha. Maka apabila diketahui maknanya berdasarkan konteksnya, maka kata itu haqiqah, bukan majaz, sesuai dengan konteks yang ada. Wa bihadza yazulu iskalun katsir. Maka dengan ini akan hilang banyak problem. Wa mimma istadala bihi alqa'ilun bi anna fil Qur'an majazan. Di antara dalil yang jadikan sebagai alasan oleh mereka yang mengatakan bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada majaz adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha." Ini ayat Allah dalam suratul Kahfi. Maka kedua anak yatim tersebut Musa alaihissalam bersama dengan muridnya mendapati di sana ada dinding. Yang dinding itu yuridu ayyang qadha, yang ingin roboh. Ingin roboh, begitulah maknanya. Ya, terjemahannya. Yang ingin roboh. Dinding kok punya keinginan? Kok dinding punya keinginan? Nah, ini dijadikan dalil oleh mereka bahwa ini menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran ada majaz, karena tidak mungkin benda mati itu punya kehendak, punya keinginan. Kata mereka, al-irada la takunu illa lidhi syu'ur. Kehendak itu tidak mungkin ada kecuali bagi seorang punya perasaan. Wal jidar la syu'ura lahu. Sementara dinding tidak ada perasaannya. Hadza ala fahmihim. Ini berdasarkan pemahaman mereka. Lakinnana naqul balil jidaru lahu iradah. Namun kita mengatakan dinding pun punya kehendak. Apa masalahnya? Dinding punya kehendak. Ini tidak jadi masalah yang seperti ini. Ya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi jabal Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bukit Uhud, yuhibbuna wa nuhibbu. Yuhibbuna wa nuhibbu. Bukit Uhud ini cinta kepada kami, kami juga mencintainya. Jadi bukit mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai para sahabat. Padahal dia Bukit Uhud. Bukit Uhud kalau menurut kita benda mati, tidak punya kehendak, tapi Nabi mengatakan dia mencintai kami. Wal mahabbatu akhassu minal iradah, sedangkan kecintaan itu lebih spesifik lagi daripada kehendak. Lebih khusus lagi daripada kehendak. Nah. Jadi tidak jadi masalah. Kita mengatakan benda mati itu punya kehendak. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidaklah ada sesuatu di muka bumi ini melainkan bertasbih, namun kalian tidak memahami bagaimana mereka itu bertasbih. Kalau kita melihat mereka benda mati, namun mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tatkala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam berada di sebuah lembah, beliau membaca Al-Qur'an. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa bacaan Quran beliau didengarkan oleh jin, sekumpulan jin. Ma'an bin Abdurrahman itu bertanya kepada Masruq, ya, Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud. Dia bertanya kepada Masruq Ibnul Ajda, ya, siapa yang memberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sekumpulan jin mendengarkan bacaan Quran beliau. Kata Masruq, haddatsani abuka Abdullah, telah memberitakan padaku ayahmu yaitu Abdullah bin Mas'ud, annahu adzanat bihim syajarah, bahwa yang memberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sekumpulan jin yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an beliau adalah pohon, sebuah pohon yang memberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinn yastami'una al-Qur'an falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallu ila qaumin mundhirin. Pohon yang memberitakan. Dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la a'rifu hajaran fi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath wa inni la a'rifuhu al-an. Sesungguhnya aku mengetahui ada sebongkah batu di Makkah, dia pernah mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus sebagai rasul, dan sungguh aku mengetahui batu itu. Di mana batu itu sekarang? Batu mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Suatu ketika dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersedih, ya. Tubuhnya berlumuran darah karena beliau habis dipukul oleh sebagian penduduk Makkah karena beliau menyampaikan dakwah. Jibril alaihi salam datang. Kata Jibril, malak, ada apa denganmu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ala biha ula, mereka ini memperlakukan aku seperti ini. Maka Jibril alaihi salam ingin menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aturidu an uriyaka ayah, maukah aku perlihatkan padamu tanda kekuasaan Allah, tanda kebenaran apa yang kau bawa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, arin, perlihatkan padaku. Maka Jibril alaihi salam melihat kepada sebuah pohon yang ada di belakang lembah. Lalu beliau mengatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan pohon itu, suruh kemari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Pohon ini berjalan. Pohon ini berjalan sampai ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana jalannya? Jangan ditanyakan, ya. Karena kita enggak pernah ada yang melihat bagaimana jalannya pohon itu. Yang jelas pohon itu berjalan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan oleh Jibril, perintahkan dia kembali. Perintahkan kembali, fa'adat kama kana. Kembali ke tempatnya, posisi semula. Ya, itu hakikah, itu bukan sihir. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masyaallah rahimakumullah, benda-benda mati pun punya kehendak. Apa masalahnya? Ya, dinding yang ingin jatuh. Kenapa? Kalau dia ingin jatuh, punya keinginan, tidak jadi masalah. Naam. Wa man yastati an yaqul, siapa yang mampu mengatakan la irada lil jidar, dinding itu tidak punya kehendak, sementara Allah yang mengatakan yuridu ayyan qadda, dinding itu ingin jatuh. Illa mujarrada fahmin fahimahu ba'dun nas, kecuali hanya sekedar pemahaman difahami oleh sebagian orang. Mereka mengatakan innal irada la takunu illa lidhi syu'ur, bahwa kehendak itu tidak mungkin dimiliki kecuali yang punya perasaan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan Jabalu Uhudin jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh, bahwa bukit Uhud itu adalah bukit yang cinta kepada kami, kami pun mencintainya. Maka ini menetapkan bahwa bukit pun memiliki rasa cinta. Memiliki rasa cinta. Nah, lalu apa makna bimadza a'rif annal jidara yuridu ayyan qadda? Dari mana saya mengetahui bahwa dinding itu ingin jatuh, ingin roboh? Maka kita mengatakan, ya ketika dia miring, bimailihi, berarti dia ingin jatuh. Au tafatturihi, ketika dia retak misalnya, maka kita mengetahui bahwa dia ingin jatuh. Ya punya keinginan, tidak jadi masalah. Ya. Tidak jadi masalah. Pada saat kita menisbatkan kepada benda mati, bahwa dia memiliki kehendak. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan demikian. Tayyib, sampai di sini insyaAllah. Subhanallah, belum selesai. Berarti kita menambah sehari lagi insyaAllah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala beri kemudahan kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.